بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان، kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan nikmat kepada kita semua. Yang senantiasa membimbing kita untuk beribadah, memberikan kekuatan dan pertolongan untuk melakukan berbagai ketaatan dan aktivitas harian kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menikmati keindahan, keberkahan, kebaikan di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, mencurahkan, mengkaruniakan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, keamanan, sehingga kita lebih maksimal untuk beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan, manfaatkan kesempatan yang mulia, waktu yang sungguh sangat agung sekali kita bisa bersua kembali dengan Ramadan yang penuh berkah. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, uswah dan qudwah kita di dalam beribadah, di dalam salat, di dalam berpuasa, di dalam bersedekah, dalam seluruh kebaikan nabiyina wa habibuna wa sayyiduna wa syafi'un 'inda Allah yawm al-qiyamah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad. Kemudian kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. إخوة الإيمان، para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, yang merupakan edisi kajian tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jika sebelumnya kita telah membahas perkara asma wa sifat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan asma'illahi wa sifatih, tauhid asma wa sifat, kemudian kita telah memulai satu pertemuan membahas kitab Ma'arijul Qabul. Akan tetapi ternyata kitab tersebut juga telah dibahas oleh salah seorang ustaz. Alhamdulillah, tentu ustaz tersebut yang lebih mumpuni dalam bidangnya. Maka oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita membahas kitab yang lain yang juga berkaitan dengan akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan membahas akidah salah seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, yang merupakan guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, yang merupakan salah seorang dari tabi'at tabi'in, yang ayah beliau merupakan tabi'in dan kakeknya merupakan seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para sahabat rahimakumullah, yang menjadi referensi kita atau buku atau kitab rujukan kita dalam akidah Imam Malik rahimahullah adalah ringkasan dari disertasi yang ditulis oleh seorang doktor di Universitas Islam Madinah, yaitu yang judul disertasinya adalah Manhaj Imam Malik fi Itsbati Al-Aqidah. Manhaj Imam Malik fi Itsbati Al-Aqidah, yang ditulis oleh Dr. Saud bin Abdul Aziz Ad-Da'jan, yang merupakan juga salah seorang ya dosen di Universitas Islam Madinah pada saat ini. Kemudian kitab tersebut diringkas oleh beliau, karena disertasi tentunya panjang, kemudian diringkas dan hanya menyebutkan nukilan perkataan Imam Malik rahimahullah dalam pembahasan demi pembahasan yang berkaitan dengan akidah, tanpa ada ya komentar atau penjelasan. Nah, akan tapi disebutkan, dikhususkan ya perkataan Imam Malik saja, sebagaimana ya juga salah seorang dari para ulama atau para dakatira atau doktor di Jami' Islamiyah telah menulis kitab ya Aqidah atau Manhaj Imam Syafi'i fi Itsbati Al-Aqidah. Dan dahulunya ya kita telah pernah membahas akidah tersebut. Nah, telah kita membahas kitab Manhaj Imam Syafi'i fi Itsbati Al-Aqidah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah wa matta'ahu bisihha. Kenapa kita harus membahas akidah para imam ahli sunnati wal jamaah, terutama imam, para imam yang merupakan ya rujukan dalam perkara akidah, begitu juga dalam perkara ibadah. Kita mengenal madhab Imam Malik, yang sebelumnya madhab ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan mereka para ulama ahli sunnah ya dalam berakidah tentunya hanya mengikuti Al-Quran dan sunnah, tidak ada perbedaan di dalam masalah akidah, kendati terdapat perbedaan dalam sisi pandang ijtihad ya memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah yang dikenal dengan al-masail al-fiqhiyah atau masail al-furu'iyah. Maka terdapat perbedaan ya, yang semua mereka menginginkan kebenaran, ingin kembali kepada Al-Quran, ingin kembali kepada sunnah, dan semangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin yang peduli dengan kajian tentang masalah fikih ya sering mengabaikan kajian tentang akidah para imam tersebut ya, sehingga muncul dalam berakidah ya para imam-imam atau ulama yang mengikuti salah satu dari madhab yang empat tersebut, akan tapi akidahnya tidak mengikuti akidah imam yang mereka ikuti di dalam pembahasan masalah fikih. Dan ini tentunya sikap yang kontradiksi ya, sikap yang kontradiktif yang tentu bertentangan ya dengan manhaj dan juga metode ahli sunnah di dalam mempelajari akidah, dalam mempelajari ilmu agama. Akidah tidak boleh berbeda, kendati dalam sisi pandang permasalahan fikih, di dalam masalah hal-hal furu'iyah, hal-hal yang ijtihadiyah, dalam perkara tersebut tentu masih diterima sikap toleransi, dan itu yang harus dikembangkan. Dalam masalah akidah tidak boleh ada toleransi. Kenapa demikian? Karena perkara akidah adalah perkara yang telah baku, perkara yang telah dijelaskan ya, perkara yang hanya berlandaskan teks, dalil-dalil yang nyata, tegas ya, sharih, sahih dalam penjelasannya, tidak menerima ya ijtihad. Dan alhamdulillah akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah, merupakan akidah para imam ahli sunnah, akidah para sahabat Nabi SAW, akidah para tabi'in, dan akidah imam-imam madhab yang diikuti oleh kaum muslimin. Maka kewajiban kita semua adalah untuk mengikuti para imam ahli sunnah di dalam berakidah sebagaimana kita mengikuti mereka di dalam pembahasan-pembahasan fikih atau masalah-masalah ibadah. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Jadi kitab yang ditulis oleh Dr. Saud bin Abdul Aziz Ad-Da'jan yang merupakan disertasi, yaitu Manhaj Imam Malik fi Itsbatil Aqidah, diringkas oleh beliau dengan judul Aqidah Al-Imam Malik. Aqidah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan ini insyaAllah akan kita pelajari, akan kita baca, dan kita berusaha untuk menjelaskan kepada kaum muslimin akidah salah seorang dari imam ahli sunnah wal jamaah, Imam Darul Hijrah. Beliau merupakan ya ulama, tokoh utama ya Madinah Nabawiyah di zaman tabi'at tabi'in, yaitu Imam Malik rahimahullah yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Hal ini penting untuk dibahas dan sangat urgen untuk dikaji. Kenapa demikian? Karena Imam Malik bertemu dengan tabi'in, dan orang tua beliau tabi'in, dan kakeknya seorang sahabat. Tentunya akidah yang beliau pelajari, ilmu yang beliau dapatkan adalah akidah dan ilmu yang secara turun-temurun diwarisi oleh tabi'in, dari tabi'in, kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat mendapatkan ilmu tersebut langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi alasan atau berbagai tuduhan yang dusta ya, bahwa akidah yang kita pelajari, akidah yang kita imani, kita yakini, akidah ya produk ulama-ulama di zaman atau di abad ke-8 atau di abad ke-13 ya, atau seringkali kita mendengar ini akidah si fulan, ini adalah produk akidah si fulan, tidak dikenal sebelumnya, ini adalah madhab yang kelima, dan seterusnya ya, berbagai tuduhan yang disematkan kepada ahli sunnati wal jamaah, yang tentu demikian itu adalah sangat jauh dari nilai-nilai ilmiah yang berdasarkan fakta dan data yang valid ya, yang semuanya tertulis dalam referensi-referensi ilmu yang dikaji dan merupakan rujukan para ulama dan para penuntut ilmu di dalam mencari kebenaran. Ikhwatul iman, para rahimakumullah. Dan inilah yang akan kita mulai ya bahas insyaallah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Sebelum kita membahas akidah dan prinsip dasar akidah Imam Malik rahimahullah, tentunya ada baiknya ya kita membahas terlebih dahulu secara ringkas biografi singkat Imam Malik rahimahullah. Siapa beliau? Agar kita lebih mengenal beliau. Karena beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi akidah yang beliau pelajari, akidah yang beliau ya imani, itu yang diajarkan kepada murid-muridnya. Dan Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Sehingga akidah yang diyakini Imam Syafi'i sama dengan akidah yang diyakini gurunya, itu Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mendapatkan penjelasan tersebut dari tabi'in, dan tabi'in mendapatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya kurun atau waktu antara Imam Malik dengan Rasul itu masih dekat ya, bukan seperti kita di abad ya 14 14400 yang silam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah mendahului kita. Berbeda dengan Imam Malik, beliau masih zaman tabi'in. Tayyib, Imam Malik rahimahullah ya, nama beliau, beliau dikenal dengan Imam Darul Hijrah. imam Daril Hijrah. Daril Hijrah itu Madinah, tempat berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunya beliau Abu Abdullah. Abu Abdullah itu kunya beliau. Namanya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith Al-Asbahi. Ya, Al-Asbahi itu dinisbatkan kepada Asbah, salah satu kabilah dari Himyar, dan Himyar merupakan salah satu kabilah dari Qahtan. Jadi nama beliau Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith Al-Asbahi. Ya, Al-Asbahi itu nama beliau. Beliau dilahirkan di Madinah An-Nabawiyah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdapat perbedaan ya di kalangan para ulama ahli sejarah kapan beliau dilahirkan. Akan tapi tidak keluar dari antara tahun 90 sampai 97, ya, antara kedua tahun tersebut, 90 sampai 97 Hijriyah. Nah, jadi beliau masih atau hidup di zaman tabi' tabi'in. Tabi' tabi'in. Akan tapi Al-Imam Al-Qadi Al-Iyadh rahimahullah ya menjelaskan ya memperkuat pendapat yang memilih pendapat yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah. Nah, dan pendapat yang demikian, pendapat tersebut itu juga yang dibenarkan oleh atau yang diterima oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah di dalam kitab Siyar, ya, Siyar A'lamu An-Nubala. Beliau menjelaskan bahwa Imam Malik rahimahullah dilahirkan pada tahun 93, ya, 93 fi sanata 93 ba'da mauti Anas khadimi Rasulillah SAW, setelah meninggalnya ya Anas, yaitu pelayan Nabi SAW. Kemudian keluarga beliau, Imam Malik lahir kemudian tumbuh menjadi besar, berkembang di keluarga yang mulia, keluarga yang cinta kepada ilmu, keluarga yang sungguh sangat menjunjung tinggi keilmuan, keluarga yang berakhlak mulia. Dan itu hal yang bukan hal yang aneh karena beliau masih hidup di zaman tabi' tabi'in, dan orang tuanya adalah seorang tabi'in dan kakeknya adalah sahabat Nabi SAW. Keluarga yang dikenal dengan semangat untuk beramal, semangat untuk belajar, mempelajari hadis Nabi SAW dan ya athar dari para salafus soleh, para tabi'in dan juga para sahabat Nabi SAW. Ayah beliau Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik min tabi'at tabi'in, ahadu ruwatil hadis, salah seorang perawi hadis. Kemudian kakek beliau Malik dan kunyanya Abu Anas merupakan salah seorang kibarit tabi'in, ya, kibarit tabi'in. Nah, baik, tadi dikatakan beliau seorang ya tabi'at tabi'in. Ada sedikit revisi bahwa Anas bin Malik itu orang tua beliau, ya, Malik bin Anas itu yang min tabi'at tabi'in, tabi'at tabi'in. Nah, adapun beliau adalah generasi setelah itu. Nah, kemudian Malik kakek beliau yang kunyanya Abu Anas, karena Anas adalah anak beliau, kemudian merupakan orang tua dari Imam Malik rahimahullah, merupakan ya salah seorang ya senior tabi'in yang telah meriwayatkan dari Umar, dari Talha wa Aisyah dan Abu Hurairah dan sahabat yang lainnya. Nah, adapun ya kakek beliau yang sebelumnya adalah Abu Amir bin Amr yaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajmain. Ibu Imam Malik rahimahullah, ya, namanya adalah Al-Aliyah atau Aliyah binti Shuraik bin Abdurrahman Al-Azdiyah. Al-Azdiyah. Dan juga, ya, Imam Syafi'i, ibunya juga berasal dari kabilah Azdiyah. Dan seorang wanita yang mulia, dan beliau sangat, ya, memiliki andil yang besar dalam mengarahkan anaknya, yaitu Malik bin Anas, Imam Malik, untuk belajar ilmu. Ya, sampai-sampai Imam Malik mengatakan bahwa ibu beliau, Aliyah rahimahullah, itu sebelum Imam Malik berangkat kepada majlis ilmu, mempersiapkan Imam Malik memakaikan pakaian yang bagus, yang rapi, memakaikan sorban, kemudian diperintahkan, ya, kepada Imam Malik, sekarang pergilah ke majlis ilmu. Ya, pergilah wahai anakku kepada majlis Rabi', yang tatkala itu, ya, di Madinah An-Nabawiyah, Masjid Nabi, yang merupakan Rabi' Ar-Ra'i, merupakan ulama besar, ulama senior yang menyampaikan ilmu di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang demikian itu merupakan, ya, hal yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Imam Malik rahimahullahu taala di dalam menuntut ilmu. Beliau orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam mengkaji, menuntut, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak, ya, beliau kecil. Berbeda dengan, ya, anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Bahkan sebagaimana disampaikan tadi, begitu Imam Malik rahimahullah, ya, ingin pergi menuntut ilmu, maka beliau, ya, izin kepada ibunya sembari mengatakan, "Adhhabu fa aktubul ilma." Saya pergi ingin menuntut ilmu. Maka kata ibu Imam Malik rahimahullah, "Ta'al falbas thiyabal ilmi." فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وأممتني فوقها ثم قالت اذهب فاكتب الآن. Jadi pakaikan pakaian yang sesuai dengan, ya, pakaian seorang penuntut ilmu, ya, kemudian dipasangkan juga mungkin peci atau yang sejenis yang menutup kepala. Kemudian setelah itu dipakaikan, ya, imamah, serban. Itulah dulu tradisi berpakaian, ya, kaum muslimin di zaman-zaman yang salafus saleh. Kemudian setelah itu ibu Imam Malik mengatakan, "Al-an idhab, waktu bilan." Sekarang pergilah menuntut ilmu. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa kita harus, ya, juga menyampaikan pada anak-anak kita bahwa menuntut ilmu, terutama Al-Quran dan hadis dan ilmu agama, hendaklah kita mempersiapkan mereka pakaiannya, ya, kondisi dan keadaannya, sehingga ilmu tersebut, ya, mendapatkan tempat, ya, posisi yang mulia dalam diri seorang anak. Kemudian juga itu merupakan pengagungan pada ilmu, sehingga dengan demikian kemudahan demi kemudahan akan didapatkan, diraih oleh seorang penuntut ilmu bila seorang memuliakan ilmu. Karena sebagaimana yang jelaskan sebagian ulama salaf, "Man lam yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu." Barang siapa tidak memuliakan ilmu, maka ilmu juga tidak akan memuliakan dia. Ya, kemudian sebagian juga kata Imam Malik, "Kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah fa ta'allam min adabihi qabla ilmi." Ibuku mengatakan, ya, atau memasangkan atau memakaikan kepadaku imamah, yaitu serban yang dipakaikan di kepala, kemudian mengatakan kepadaku, "Idhab ila Rabi'ah," pergilah, ya, ke majlis Rabi'ah, belajarlah dari beliau adab, ya, akhlak, adab, etika, ya, sebelum engkau mempelajari ilmunya. Ini juga ya hal yang perlu diperhatikan. Pelajaran bagi kita semua bahwa kita wajib ya mendidik anak kita untuk beradab, adab Islami, berakhlak yang mulia. Jangan sampai orientasi kita dalam belajar hanya menjadi anak yang cerdas, yang banyak hafalannya, yang kuat ya ingatannya, ya, yang mendapatkan predikat yang mungkin mumtaz, ya, atau menjadi mendapatkan nilai yang tinggi dalam belajar, banyak hafalannya, ya, akan tapi bobrok akhlaknya, ya, jauh dari akhlak penuntut ilmu. Tentu hal kedua, tentu hal ini adalah hal yang sangat ya bertentangan dengan tujuan dari belajar itu sendiri. Oleh karena itu, pelajaran yang sangat berharga dari wasiat atau nasihat ibu Imam Malik kepada Malik bin Anas rahimahullah, kata beliau, "Fata'allam min adabihi qabla ilmi." Ya, pelajarilah adab Rabi'ah. Ini ulama besar yang hidup ya tatkala itu di kota Madinah. Pelajarilah ilmunya, adabnya sebelum pelajari ya ilmunya. Bahkan sebagian ulama salaf pernah mengatakan kepada anaknya, "La'an ta'allama aw la'in ta'allamta baban min al-adab ahabbu ilayya an tata'allama 70 baban min babil ilmi." Wahai anakku, jika satu bab dalam perkara adab, akhlak, etika kamu pelajari, ya, tentu hal itu lebih aku cintai daripada kamu mempelajari 70 bab dari pembahasan-pembahasan ilmu. Subhanallah. Kita di zaman sekarang ini, ya, terjadi krisis akhlak. Ya, dia berilmu, cerdas, banyak hafalannya, tapi akhlaknya bobrok. Ini sangat disayangkan. Maka tugas kita semua, para guru, ya, para ustadz yang mengajar sekolah, di pondok, pesantren dan seterusnya, di perguruan tinggi, maka hendaklah hal ini menjadi prioritas kita, perhatian kita. Nah, kena ilmu dituntut dengan adabnya. Nah, sehingga para ulama menulis kita-kita tentang bagaimana adab penuntut ilmu. Adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri, adab kepada sesama, adab kepada ilmu, dan bagaimana adab di dalam ya mengkaji pembahasan, adab dalam menyampaikan ilmu, adab dalam berdiskusi, adab dalam bertanya, dan banyak sekali hal yang demikian itu ya tidak bisa dipisahkan dalam ya proses pembelajaran atau pendidikan, dan juga di dalam menanamkan nilai-nilai mulia pada anak didik kita semua. Para pemirsa rahimakumullah, ya, itu ya sekelumit ya di antara hal-hal yang berkaitan dengan kesungguhan Imam Malik rahimahullah di dalam menuntut ilmu. Bahkan Imam Malik rahimahullah, ya, begitu beliau sangat bersungguh-sungguh dalam mengkaji hadis, mempelajari hadis, meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai-sampai beliau ya begitu keluar rumah datang ke majlis ulama di kota Madinah tersebut, ya, boleh keluar ya di pagi hari kemudian tidak kembali ke rumahnya kecuali di malam hari. Subhanallah. Wa kuntu ati ibnu Hurmus bukratan fama akhruju min baiti hatta al-lail. Aku mendatangi majlis Ibnu Hurmus, salah ulama di Madinah, bukrah, pagi hari, ya, di awal waktu di pagi hari, kemudian saya tidak keluar dari rumahnya atau dari majlisnya kecuali di malam hari. Subhanallah. Sampai-sampai beliau, permisi rahimakumullah, ya, di hari Lebaran, Yaumul Eid, ya, hari di mana kaum muslimin, ya, datang. Saling ya mereka bergembira dengan Yaumul Eid, ya, hari yang mereka menikmati kenikmatan yang halal, yang mubah, ya, hari mereka mengekspresikan kegembiraan mereka, ya, sama saling menyapa, saling bertemu, ya, sampai-sampai Imam Malik dalam kondisi seperti itu beliau juga ya tidak merasakan kelezatan kecuali hanya dengan mendengar hadis. Disebutkan oleh beliau Imam Malik rahimahullah, ya, beliau sendiri yang menuturkan tentang dirinya, syahidul idah. Kemudian datang ya, suatu ketika hari lebaran, ya, hari raya. Faqultu hadzal yawm yakhlu fi Ibnu Syihab. Pada hari ini, hari yang tentunya ya kosong, waktu yang kosong bagi Ibnu Syihab, seorang ulama hadis. Nah, fansarabtu minal musalla hatta jalastu ala babih. Kemudian saya keluar dari musalla, ya, musalla itu adalah tempat salat kaum muslimin hari Id, ya. Kemudian hatta jalastu ala babih, sampai saya duduk ya di depan pintu. Kemudian saya duduk, datang ke rumah Ibnu Syihab dan duduk depan pintunya. Fasami'tuhu yaqulu jariyati, kemudian Ibnu Syihab mengatakan kepada ya jariannya, ya budaknya, unduri man 'ala al-bab, lihatlah siapa yang ada di depan pintu. Panadharat fasami'at panadharat fasami'tuha taqul, kemudian dia melihat, kemudian saya mendengar ya jariyah tersebut mengatakan maulaka ashqar Malik, yaitu yang ada di depan pintu adalah seorang Malik, ya Malik, yaitu Malik bin Anas. Qala adkhili, ya persilakan, ya suruh dia masuk. Pada khaltu, kemudian saya masuk menjumpai Ibnu Syihab. Faqala ma araka ba'dan sarabta ila manzilik, ma araka ba'du in sarabta ila manzil, saya tidak melihat kamu pergi pulang ke rumah ya setelah solat Id. Qultu la. Qala hal akalta syai'an, apa kamu telah mencicipi sesuatu, telah makan sesuatu? Qultu la, tidak. Qala fat'im, ya au fat'am, sekarang makan dulu kan hari Id lebaran, tidak boleh berpuasa lagi. Naam. Kemudian qala la hajata li fihi, saya tidak butuh makanan. Subhanallah, saya tidak butuh makanan. Qala fama turid, ya jika demikian apa yang kamu inginkan wahai Malik, sekarang hari lebaran Id. Apa kata Imam Malik, subhanallah, ya qultu tuhadithuni, saya ingin wahai Ibnu Syihab, ya Syekh, ya Imam, ya engkau menyampaikan, mengajarkan kepada saya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisni. Ya. Kemudian kata Imam Malik, fahaddatsani 17 hadisan. Kemudian Ibnu Syihab meriwayatkan kepada aku, menyampaikan, mengajarkan, menyampaikan kepada aku 17 hadis. 17 hadis Nabi SAW dengan sanadnya langsung. Subhanallah. Kaum muslimin, anak kaum muslimin, sedang bersenang-senang, bergembira di hari lebaran, hari Id. Tapi Imam Malik rahimahullah, beliau pergi menjumpai gurunya Ibnu Syihab dan meminta, menuntut ilmu dan memohon kepada Ibnu Syihab untuk mengajarkan kepadanya hadis Nabi SAW. Dan Ibnu Syihab rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu ulama al-muslimina jami'an mengajarkan kepada beliau, menyampaikan kepada beliau 17 hadis Nabi SAW. Subhanallah. Maka dari kisah yang kita sampaikan tadi, tidak herannya bagaimana Imam Malik dijadikan oleh Allah, dipilih Allah menjadi seorang ulama penutan umat dan diabadikan ilmunya, pendapat-pendapatnya. Ya, begitu beliau sangat cinta kepada hadis, sangat bersemangat dalam menuntut hadis, dan beliau sungguh ya adalah teladan bagi para penuntut ilmu yang datang setelah beliau. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Ya, itu di antara hal yang berkaitan dengan kesungguhan Imam Malik di dalam menuntut ilmu. Adapun ya sifat beliau dan pujian ulama terhadap beliau sungguh sangat banyak sekali. Beliau merupakan ya panutan dan tauladan di dalam adab, di dalam kemuliaan, dalam muamalah yang baik, dan kemudian kecerdasan, kesolehan, ketaatan, ya sampai-sampai disebutkan inna syama'ilahu syama'ilus sahabat tabi'in, akhlak, perilaku, sikap beliau, kepribadian beliau seperti kepribadian para sahabat dan tabi'in. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, Imam Malik disebutkan bahwa syama'iluhu syama'ilus sahabah wat tabi'in. Kepribadian beliau, akhlak, ya, sikap, perilaku, tutur kata, dalam berpakaian, dalam bermuamalah, dalam ketaatan, dalam ibadah, yaitu seperti sikap, kepribadian, akhlak, perilaku para sahabat Nabi dan tabi'in. Ini bukan suatu hal yang aneh, karena beliau hidup di kota Madinah, di masih banyak berjumpa dengan tabi'in, dan bahkan juga meriwayatkan dari tabi'in, ya, antara zaman beliau dengan zaman Rasulullah SAW belum terlampau jauh, ya, sehingga dalam sebagian hadis riwayat beliau antara beliau dengan Rasulnya dua perawi saja, ya, Nafi' dan Ibnu Umar, kemudian langsung pada Nabi SAW. Nah, maka tidak heran, tidak aneh jika perilaku, sikap beliau, etika beliau, muamalah beliau, tutur katanya, penampilannya, ya, kemudian ketaatannya, kecerdasannya, ya, seperti para sahabat Nabi dan tabi'in. Terlebih lagi kota Madinah yang masih penuh, ya, tinggal di sana, berdomisili di sana para sahabat Nabi SAW, anaknya para sahabat Nabi SAW, kemudian tabi'in, para ulama. Maka ini hal yang bukanlah suatu yang aneh dalam kepribadian dan kehidupan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sampai beliau, ya, digelari dengan al-aqil, orang yang cerdas, orang yang memiliki akal yang sempurna. Dikatakan oleh Rabi'ah, karena Rabi'ah idza ja'a Malik, Rabi'ah guru beliau, apabila datang Imam Malik ke majlis beliau, beliau mengatakan ja'a al-aqilu, ja'a yaitu datang seorang yang berakal, memiliki akal yang cerdas dan sempurna. Ibnu Mahdi mengatakan laqitu arba'atan, Malikan wa Sufyan wa Syu'bah wa Ibnu Mubarak, fakana Malikun ashaddahum aqlan. Saya berjumpa, berguru kepada empat orang, Malik, Sufyan, ya, Thawri, wa Sufyan bin Uyainah, wa Syu'bah, wa Ibnu Mubarak. Empat orang, kemudian Malik merupakan orang yang paling, ya, cerdas akalnya, yang paling, ya, cemerlang akalnya. Nah, Imam Ahmad mengatakan, qala Malik, Imam Malik mengatakan, ma jalastu safihan qattu, tidak pernah saya duduk majlis dengan seorang yang bodoh, orang yang tolol, ya, selama-lamanya. Banyak sekali, ya, pujian para ulama tentang Imam Malik rahimahullah, yang demikian itu bukanlah hal yang aneh dalam sosok kepribadian Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal iman, parmisa rahimakumullah, Ibnu Majishun rahimahullah atau Imam Malik rahimahullah, ulama yang banyak ibadahnya dan solatnya, dan beliau sangat banyak ibadah sirnya, ibadah yang tersembunyi, berbeda dengan manusia zaman sekarang ini. Amalannya sedikit tapi lebih suka untuk dipublikasikan. Ini fitnah di zaman sekarang ini, ya, dan berbagai media sosial yang ada di zaman sekarang ini jadi fitnah. Amalan sedikit, amalan tidak berkualitas, infaknya tidak seberapa, tapi subhanallah publikasinya, ya, share sana sini. Imam Malik kathirul amal fissir, lebih banyak amalannya yang tersembunyi. Kathirul ibadah, banyak ibadah, banyak solat, subhanallah, ya. Kemudian kathirul amal fissir, ini yang seharusnya untuk kita perhatikan. Lebih banyak kita menyembunyikan amalan kita daripada dipublikasikan, dipertontonkan, kecuali amalan-amalan yang harus dan wajib untuk ditampakkan. Ya, itulah rahasia sesungguhnya kemuliaan beliau. Ya, Imam Malik rahimahullah, ya, dikatakan Imam Ibnu Majishun, salah seorang ulama Malikiyah, Wallah ma alimnahu illa bi salahin wa afaf. Demi Allah, kami tidak mengenal Imam Malik kecuali salah seorang murid beliau, kami tidak mengenal Imam Malik kecuali dengan kesolehannya, wa afaf, dan ya keagungan jiwa beliau, ya kemuliaan jiwa. Ibn Wahab ya mengatakan, ya saudari Imam Malik ditanya tentang Imam Malik, ya maka nasyuglu Malik bin Anas fi baiti, apa aktivitas dan amalan Imam Malik di dalam rumah? Apa jawabannya? Qalat al-mushafu wat-tilawah. Subhanallah. Al-mushaf wat-tilawah. Mushaf ya Al-Qur'anul Karim, wat-tilawah membaca. Berbeda dengan kondisi kita zaman sekarang ini, ya apalagi dengan berbagai media yang telah menyibukkan kita. Memang dahulu tidak ada, ya. Tidak ada fitnah yang ada zaman sekarang ini. Subhanallah. Tapi begitulah Imam Malik rahimahullah, mushaf wat-tilawah. Quran membaca, mentadabbur. Tatkala Imam Malik di sini dikatakan tilawah, bukan sekadar membaca hurufnya. Ya, kebanyakan kita juga membaca hurufnya. Insyaallah berpahala, satu huruf 10 kebaikan. Tapi tatkala dikatakan dalam kehidupan para ulama at-tilawah, itu mereka membaca, mentadabbur, ya, memahami isi kandungannya. Nah, begitulah kehidupan salafunas saleh. Bagaimana dengan kita? Silakan introspeksi diri sendiri. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini. Dan alhamdulillah sekarang kita di bulan Ramadan. Nah, mari kita perhatikan hal ini. Itu membaca, banyak membaca ya Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan dan keagungan serta keberkahan kepada kita semua. Sa'id bin Al-Jahm mengatakan kana mar idza shalla as-subh jalasa bi majlisihi la yatakallam wa la yukallim ahadan hatta tatlu asy-syamsu fa idza tala'at ittasala ila halaqatihi. Imam Malik selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, beliau duduk di majlisnya, duduk di tempat dia selesai salat, la yatakallam, tidak berbicara satu apapun kecuali apa? Walaupun kalim ahad, dan tidak berbicara, tidak mengajak seorang pun untuk berbicara sampai terbit matahari. Apabila terbit matahari, beliau baru ya berpindah ke halaqah majlis ilmunya. Apa yang beliau lakukan? Sebagai yang kita maklumi, di sana ada zikir-zikir di pagi hari dan di petang hari, dan itu yang dibaca. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Ya, itu yang dilakukan Nabi SAW. Maka Imam Malik ingin meneladani Rasulullah SAW, maka beliau menyempurnakan zikir paginya terlebih dahulu sebelum beliau berbicara ya dengan yang lain atau mengajak seorang pun berbicara sebelum beliau memulai halaqah ilmiahnya. Dan itu yang kita dapatkan dalam kehidupan ulama salaf. Tidak ada dalam catatan hidup mereka, biografi kehidupan mereka, selesai salat subuh mereka tidur, tidak ada. Atau mereka mungkin kebablasan sampai ya kebablasan salat subuhnya, tidak ada. Kehidupan mereka di pagi hari ya sebagian kata Nabi SAW, burika fi ummati bi bukurim, diberkahi kehidupan ya, diberkahi umatku di waktu pagi harinya. Maka mereka memanfaatkan waktu di antara salat subuh sampai terbit matahari untuk berzikir, ya menyempurnakan zikir pagi hari yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sekelumit ya tentang Imam Malik rahimahullah. Terakhir kata Imam Abu Bakar Al-Ausi Awaisi, qul kana Malik katsirul qira'ah tawilul buka. Imam Malik rahimahullah adalah seorang imam yang banyak qira'ah. Qira'ah apa maksud di sini? Qira'ah Al-Quran. Wa kathirul buka, tawilul buka. Kalau nangis panjang ya, lama tangisan tersebut. Subhanallah. Inilah ulama yang menjadi panutan umat. waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ulama, ya, panutan umat, tokoh masyarakat, ini yang menjadi panutan, ya, ini menjadi uswah dan qudwah, ya, ini yang menjadi panutan kita di dalam belajar, dalam memahami ilmu, di dalam mentadabur Al-Quran, di dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita berusaha kembali meneladani mereka. Jangan ikuti manusia zaman sekarang ini, apalagi mereka yang masih hidup, yang tidak aman dari fitnah. Sungguh sangat mulia sekali wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mengkana mustannan palestannan ibn qadmat. Jadi barang siapa yang ingin mencontoh, meneladani, maka jadikan orang-orang yang telah meninggal, generasi yang telah meninggal, yang sebelum orang-orang yang baik sebagai contoh. Jangan ikuti, jangan dicontoh manusia masih hidup. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah. Yang hidup ini tidak aman fitnah. Ya. Tidak aman terfitnah. Hari ini mungkin istiqamah, besok melenceng. Hari ini baik, besok menjadi orang yang bejat. Waliyazu billah illa man rahimahullah. Maka barang siapa yang mencontoh, contohlah para sahabat Nabi. Contohlah kaum tabi'in. Contohlah atba'ut tabi'in. Contohlah para imam-imam kaum muslimin, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Ya. Dan tentunya contoh mereka semuanya, uswah dan qudwah mereka semuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu contoh kita, itu tauladan kita, itu uswah dan qudwah kita. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah, ya, sangat banyak, ya, keutamaan dan kemuliaan beliau, bagaimana, ya, kepribadian beliau seorang ulama panutan umat. Hal itu tidak diraukan lagi, begitu banyak pujian para ulama, ya, tentang Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian kapan beliau, ya, wafat? Beliau wafat pada tahun 179, ya, 79 Hijriah. Dan umur beliau 86, ya, sana 86 tahun. Dan dikuburkan di mana? Di perkuburan Baqi yang ada di kota Madinah, ya. Di samping dekat dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kaum muslimin yang pernah haji atau umrah melihat ada nama perkuburan, ya, Maqbar Al-Baqi. Ya. Di situ beliau dikuburkan. Karena beliau disebutkan dalam biografi kehidupannya, beliau tidak pernah rihlah atau keluar ke tempat yang lain, kota yang lain untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya di kota Madinah telah lengkap ada di sana para ulama dari kalangan, ya, keturunan para sahabat Nabi dan juga kaum tabi'in, dan keilmuan kaum muslimin dari sahabat tabi'in sungguh masih banyak dibahas, dikaji, dipelajari di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara sebab kenapa beliau, atau itulah sebab kenapa beliau tidak keluar rihlah, ya, pergi ke tempat-tempat yang lain, negeri kaum muslimin, mencari ilmu atau menjumpai para ulama. Karena telah tersedia, telah ada, lengkap, penuh, ya, banyak para ulama yang masih hidup di kota Madinah tatkala itu. Nah, ikhwatal iman, barus rahimakumullah. Itulah sekelumit tentang, ya, biografi Imam Malik rahimahullah. Mudah-mudahan yang sedikit tersebut, ya, menambah kecintaan kita kepada beliau. Karena tidak sayang maka tidak cinta, ya. Tidak sayang maka tidak cinta. Kalau tidak cinta, tidak akan ada usaha untuk meneladani atau berkorban untuk berjuang, ya, mempelajari, membela, mempelajari atau mencontoh dan seterusnya. Tayyib, sekarang bagaimana akidah Imam Malik rahimahullah? Ya. Apakah akidah beliau berbeda dengan akidah para sahabat? Apakah berbeda akidah para tabi'in? Apakah berbeda dengan akidah ya atba'ut tabi'in? Apakah berbeda dengan akidah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Maka sekarang saatnya kita akan membahas dan mengkaji. Pada kesempatan kali ini, karena waktu sangat terbatas, ya kita akan ya, memulai membahas sedikit atau membaca satu nukilan perkataan Imam Malik yang berkaitan dengan prinsip dasar akidah beliau. Baik. Jadi pembahasan yang pertama akan kita jelaskan usul manhaj Imam Malik fil akidah. Prinsip dasar, landasan akidah Imam Malik. Para pemirsa, para pendengar mungkin masih ingat dahulu kita membahas akidah Imam Syafi'i. Di awal pembahasan kita jelaskan bagaimana landasan akidah Imam Syafi'i, yang kesimpulannya adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita ingin melihat dan mempelajari dan membaca pernyataan Imam Malik yang menjelaskan prinsip dasar beliau beragama. Ini penting sekali. Karena zaman sekarang ini banyak yang mengaku ahli sunnah, tapi prinsip dasar beragamanya berbeda dengan prinsip dasar ulama ahli sunnah. Naam. Bahkan yang lebih mendominasi prinsip beragama adalah prinsip beragama ahlul kalam. Ya. Ini hal yang sungguh sangat menyedihkan sekali. Naam. Nah, Imam Malik rahimahullah, bagaimana prinsip beliau dalam berakidah? Ini yang jelaskan oleh pengarang kitab Akidah Imam Malik rahimahullah pada bab yang pertama. Babul awal, usul manhaj Imam Malik fil akidah. Prinsip dasar akidah Imam Malik. Ya. Pembahasan yang pertama, ya, al-fasl awal. اعتصامه بالكتاب والسنة وتحذيره من الابتداء والتقليد. اعتصامه بالكتاب والسنة وتحذيره من الابتداء والتقليد. Yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan memperingatkan dari bahaya ibtida, yaitu membuat bid'ah, mengada-ngada dalam agama, wat taqlid dan taqlid. Beliau melarang umat ya dari berbuat bid'ah dan taqlid, yaitu mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui landasannya. Ya. Ini prinsip beliau beragama. Prinsip beliau dalam berakidah dan dalam perkara amaliyah, yaitu perkara fiqhiyah, masail fiqhiyah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka tatkala kita katakan dalam berbagai ya, kesempatan, dalam banyak kesempatan kita mengajak umat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk berakidah, untuk beramal, mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mari kita berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah, ini bukan ya suatu pernyataan yang tanpa dalil, tanpa alasan. Karena inilah cara, metoda, prinsip beragama yang turun-temurun yang diwariskan oleh Rasulullah kepada sahabat, sahabat tabi'in, tabi'in, atba'ut tabi'in, tabi'in, imam-imam yang datang setelah mereka dari ulama kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah sampai detik ini. Maka tatkala kita katakan qala Allah, qala Rasul, ya, ini dalilnya, ini hadisnya, itulah cara beragama yang benar. Ya. Jika dalam berilmu tidak dibangun di atas pondasi dan landasan yang kokoh yang seperti yang kita jelaskan tadi, maka jelas suatu keilmuan dan amalan yang menyimpang. Pasti terjadi penyimpangan, pasti terjadi kekeliruan. Naam. Oleh karena itu juga dalam masalah fikih, para ulama, ya, semuanya ulama yang madhab yang empat tersebut membangun semua ilmu mereka yang di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu landasan utama. Nah, nah, kita baca, ya, sebagian dari perkataan Imam Malik pada kesempatan kali ini. Di antara perkataan atau pernyataan para ulama tentang Imam Malik bagaimana kesungguhan beliau dalam berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, disebutkan oleh atau dinyatakan oleh Khalid bin Nizar Al-Aili, ya, salah seorang ulama, ya, yaitu salah seorang perawi kitab Muwatta yang wafat pada tahun 222 Hijriah, Khalid bin Nizar Al-Ghassani Al-Aili, ya, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan anza' bi kitabillahi azza wa jal min Malik bin Anas." Ya. Saya tidak melihat seorang pun ulama, ya, seorang ulama anza' bi kitabillah. Maksud anza' bi kitabillah, orang yang menguasai kitabullah Al-Quran sehingga dia berdalil, ya, menjadikan dia sebagai sumber ilmu, ya, menggali atau memahami suatu hukum berdasarkan Al-Quran, yang menguasai Al-Quran kitabullah daripada Imam Malik bin Anas, daripada Malik bin Anas. Ini tentunya bukan, ya, pernyataan yang berlebihan tentang hal itu, adalah kenyataan. Ya, begitulah kondisi Malik. Tadi kita katakan beliau yang banyak qiraatul Quran, mushaf wa tilawah. Jadi beliau mentadabbur Al-Quran. Maka dalam pembahasan ilmu akidah fikih yang beliau sampaikan tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Nah, Ibn Wahab mengatakan, "Sami'tu Malik bin Anas yaqul, ilzam ma qala Rasulullah fi hajjatil wada'. Amrani taraktukuma ataraktuhuma fiikum lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Malik rahimahullah, "Ilzam ma qala, ikuti, pegang, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW fi hajjatil wada', di waktu haji wada', haji perpisahan yang terakhir, ya, di tahun 9 Hijriah. Apa yang katakan Nabi SAW, amrani taraktuha ataraktuhuma fikum, ada dua perkara yang aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku, wahai para sahabatku, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, ma tamassaktum bihima, selama selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi prinsip dasar beragama Imam Malik rahimahullahu taala. Maka ikhwatal iman kaum muslimin yang ingin selamat, yang ingin mengikuti, ya, manhaj yang benar, jalan yang lurus, akidah yang benar, cara beragama yang benar, ya, metode yang benar di dalam beragama, ya, inilah jalannya. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, bukan pendapat manusia, bukan pemikiran manusia di zaman sekarang ini, bukan mereka berkreasi bernafas dalam mengada-ngada pernyataan, pendapat, perkataan, akidah, ya, pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu di antara, ya, baru dua pernyataan Imam Malik rahimahullah yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini kena waktu yang juga membatasi kita. Insyaallah jika kita masih diberi umur oleh Allah dan sehat, kita akan bahas dan kita akan baca pernyataan Imam Malik yang lainnya yang berkaitan dengan penjelasan atau yang menjelaskan tentang landasan beragama, prinsip dasar berakidah yang diyakini Imam Malik, dan itulah yang juga harus menjadi keyakinan kita dan akidah kita, prinsip kita, metoda kita di dalam beragama. Setengah kilo. Anda yang mengatakan satu mud, berarti kurang satu liter. Jadi yang saya tanyakan, bagaimanakah yang dalilnya yang sahih, Ustaz? Baik. Nah, kemudian bagaimana pula pendapat pada perhimpunan irsat, Ustaz, dalam masalah fidyah ini, Ustaz. karena Ustaz adalah salah satu dari perimpunan satu saat itu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Pak Bustan ya di Sumbar, barakallahu fi atas pertanyaannya. Nah, ya, dikisahkan dalam kehidupan para ulama, bahkan juga di antara ya murid-murid ya Imam Malik dan juga murid Imam Ahmad, di mana mereka dalam duduk bermajlis di majlis para ulama tersebut, ya. Ada yang mereka duduk bukan untuk mencatat hadis-hadis yang didengar, ya, tapi mereka lebih perkara atau untuk mengetahui sebuah teori dari ilmu tersebut. Tapi yang lebih utama dari itu, ilmu dipelajari mewarnai sikap dan perilaku. Itu yang dikenal dengan adab, ya, atau mungkin dengan akhlak, atau mungkin karakter di zaman sekarang seperti itu. Ya. Maka kita melihat bagaimana para ulama kita dalam berilmu. Kita dapatkan dalam semua biografi mereka, terjemahan hidup mereka, biografi hidup mereka, kita dapat mereka ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran, banyak ibadah, berakhlak mulia, kan begitu. Nah, itulah sesungguhnya ilmu yang bermanfaat tadi. Bukan sekadar hanya menghafal, membaca, kemudian menguasai berbagai perkara ulama tersebut. Ya, bagaimana dia beradab, berilmu, bagaimana dia menyampaikan ilmu, bagaimana ibadahnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana penampilannya. Nah, bila yang demikian itu menyertai, mewarnai sikap perilaku seorang penuntut ilmu, maka dia akan tumbuh berkembang dalam suasana yang Islami, yang kepribadiannya sesuai dengan kepribadian seorang penuntut ilmu. Maka dengan demikian ilmu yang dipelajari akan menjadi berkah, akan bertambah kemuliaan, dan ilmu akan memuliakan dia. Kenapa? Karena adab merupakan mempelajari adab, etika dalam berilmu, ya, itu merupakan bentuk pengagungan kepada ilmu. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti, ya, di sini tidak ada perhatian untuk menghafal ilmu, bukan itu. Tapi yang menjadi permasalahan banyak, ya, di zaman sekarang ini, kesalahan atau kekeliruan dalam memahami konsep belajar, yaitu bagaimana ya keberhasilan tadi ditinjau dari bagaimana banyak hafalannya, kecerdasannya, tinggi nilainya, IPK-nya dan seterusnya. Ini yang keliru, bukan begitu metode para ulama dahulunya. Jadi yang di belajar tersebut, semakin belajar semakin suci hati dan jiwa, semakin tambah ketawaduan, tawadu, semakin tambah ya ketenangan, ketenteraman, sikap santun, tutur kata yang ya baik, perilaku, muamalah. Itulah sesungguhnya tujuan dari ilmu dipelajari. Makanya di sini ya bagaimana dahulu para ulama salaf sangat perhatian dalam hal ini. Nah, itu yang harus zaman sekarang kita tanamkan. Bukan berarti kita menyampingkan masalah ilmu, menghafal, dan ilmu harus dihafal. Ya, hadis harus dihafal, karena kita memiliki teks-teks yang sakral, yang suci, Al-Quran dan hadis yang harus dihafal. Ya, tapi tujuan dihafal tersebut bukan sekadar memperkaya wawasan kita, khazanah ilmiah kita, tapi bagaimana apa yang dihafal tersebut, ya, mewarnai sikap dan perilaku. Nah, wallahu a'lam. Adapun masalah tadi, masalah ya video yang mungkin ditanyakan kepada Ustaz yang lebih mumpuni dalam hal ini, tapi sebagaimana yang pernah saya baca dari pendapat para ulama, ya satu sah, ya sebagaimana ya apa namanya itu, bagaimana ya tentang masalah video tersebut. Nah, afwan, itu masalah satu satu masalah zakat ya. Adapun masalah fidyah tersebut ya, memang ada sedikit perbedaan dalam hal itu berapa jumlahnya. Makin mungkin ditanyakan kepada yang lebih mumpuni dalam hal ini. Setahuannya dalam masalah ya takaran masalah fidyah tersebut, wallahu alam, nah, sampai sekarang belum ya mengetahui di mana dewan fatwa dari Al-Irsyad ya. menentukan hal itu. Tapi yang jelas, ya bisa ditanyakan kepada mungkin usaha-usaha yang lain tentang masalah pijat tersebut. Mungkin mereka lagi lebih mumpuni dalam bidangnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, di negara kita ini banyak yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Yang saya tanyakan, apakah dalam beragama kita harus mengambil atau menjadikan satu ajaran salah satu madzhab, atau kita mengambil ajaran semua madzhab untuk diterapkan dalam kehidupan kita, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz, silakan. Terima kasih kepada yang bertanya seputar masalah ya bermadhab ya. Pembahasan ini sungguhnya telah dibahas oleh para ulama ya. Bolehkah kita bermadhab? Sebelum dijelaskan ya, kita harus memahami terlebih dahulu. Sebelum para ulama yang empat tersebut yang telah masyhur di kalangan kita semua, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, sebelum mereka lahir ya, sebelumnya telah ada sahabat dan tabi'in ya, dan juga atba'ut tabi'in. Belum dikenal ada madhab yang empat tadi, madhab Abu Hanifah. Abu Hanifah lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 150 ya. Dan beliau masih bersua dengan sebagian sahabat. Nah, maka sebelum hal itu tidak ada dikenal dengan madhab si fulan. Masing-masing dari para ulama, para sahabat, tabi'in dan sabi'in, mereka dengan fuqaha-fuqaha yang masyhur di kalangan mereka, mereka berpendapat. Permasalahan kaum yang muncul di kalangan kaum muslimin, mereka datang pada seorang ulama bertanya, kemudian mendapatkan jawabannya diamalkan. Begitu. Ya, tidak ada yang mengatakan kalian harus mengikuti madhab saya. Syaikh bin Musa mengatakan engkau harus mengikuti madhab saya, dan imam-imam yang lain seperti itu juga. Ya, harus mengikuti pendapat, tidak ada. Jadi sangat ya fleksibel sekali kehidupan mereka. Mereka mengamalkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Suatu yang tidak mereka ketahui, mereka datang pada alimnya, seorang ulama yang ada tempat mereka, dan banyak alhamdulillah ulama banyak sekali. Ya. Kemudian bertanya. Begitu sampaikan jawaban berdasarkan dalil, mereka amalkan. Ada yang perbedaan, hal yang tidak bisa dipungkiri. Pendapat ya, seperti itu. Tapi akidah mereka sama. Tujuan mereka sebenarnya mencari kebenaran. Tidak ada fanatisme, tidak ada taklid buta. Ya. Kecuali masyarakat yang awam, mereka kaum muslimin ya, orang-orang yang awam yang jodoh ilmu, yang mereka mengikuti ulama, itu tugas mereka. Nah, jadi secara prinsip sebelum ada madhab yang baik, ya, hal yang fleksibel saja, bertanya kepada ahli ilmunya ya. Kita tidak ditanya apa madhabmu dalam kubur nanti, ma madhabuka, enggak ada itu ya. Madhabmu apa? Syafi'i atau Maliki atau Abu Hanifah, Hanafi atau Hambali? Enggak ada. Dan ditanya, man nabiyuk? Siapa nabi yang kamu ikuti? Nah, maka mari kita ya introspeksi diri, tinggalkan sikap fanatisme, taklid buta dalam